maafan di antara kita. Hilanglah khilaf dan dosa sesama. Selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita jadi orang bertakwa. Taqabbalallah minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bahagia ku bertemu sana keluarga, merayakan hari kemenangan atas puasa sebulan yang telah dijalankan. Selamat hari raya Idul Fitri, semoga kita jadi orang bertakwa.